sangat beda perasaanku di saat membelukmu dengan tulus. Satu ungkapan tentang tali kasih dan cinta sadari nafasku dan cintaku hanya untuk dirimu dengan tulus, dengan kasih. Hari-hari terasa sepi dan cinta putih suci adanya. Sangat tak kusadari nafasku dan cintaku.